ke-75 Babul Afwi wal Iqradi 'anil Jahilin. Bab tentang memaafkan dan berpaling, jangan meladeni terhadap orang-orang jahil. Dari bab ini ada perintah kepada kita bahwa kita harus bisa membedakan ini orang jahil apa bukan. Kalau kita tahu bahwa ini orang jahil, jangan diladeni, jangan diteruskan, jangan dibuli. Berpaling saja. Wa'aridu 'anil jahilin, jelas ayatnya nanti akan dibawakan oleh beliau, yaitu akhir-akhir dari surat Al-A'raf. Qala Allahu ta'ala khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahkanlah yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Jadi antara memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil dikumpulkan oleh beliau di bab ini. Karena Allah mengumpulkan tiga hal ini: memaafkan, memerintahkan yang baik, berpaling dari orang-orang jahil. Ayat ini pernah dibawakan oleh Imran bin Husain. Kita tahu Imran bin Husain itu saingannya Ibnu Abbas. Ya, sama-sama anak kecil yang berilmu. Ya, dalam beberapa hal Imran bin Husain dan Ibnu Abbas berbeda pendapat yang sangat kuat. Ya. Imran bin Husain, ini kena pernah kita baca hadisnya dulu di awal-awal. Imran bin Husain membawa pamannya di hadapan Umar. Karena memang pamannya ini memohon kepada Imran bin Husain agar dibawa di hadapan Umar. Gitu. Pamannya ini orang jahil, bukan orang berilmu seperti Imran bin Husain. Pamannya mengatakan setelah sampai di hadapan Umar, wahai Umar, engkau tidak adil, engkau tidak memberikan rakyat dengan pemberian yang banyak, engkau tidak ini dicaci maki. Ya. Lalu Umar marah. Ingin atau mau memukul orang tadi. Nah, Umar manusia biasa yang tentu tidak lepas dari amarah, emosi, apalagi dihina seperti ini. Dan hinaan itu tidak ada pada diri beliau. Karena kita tahu Umar adalah adil, memberi, tidak menahan hak rakyat. Dikatakan seperti ini. Lalu ketika Umar marah dan ingin memukul orang tadi, Imran bin Husain membawakan ayat ini, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahili. Dan Imran mengatakan bahwa orang ini jahil. Sadar Umar, dan seolah-olah Umar baru dengar ayat itu, padahal Umar hafal seluruh Al-Qur'an, tapi seolah-olah baru mendengar ayat itu, tersadar. Ya, sama ketika Umar disadarkan oleh Abu Bakar ketika hari pertama, ketika hari di mana Rasulullah wafat, Umar seolah-olah kalap seperti orang gila, ya, membawa pedang dan akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat. Umar mengatakan bahwa Rasulullah belum wafat, tetapi dia seperti Nabi Musa meninggalkan kita semua selama 40 hari, nanti akan kembali lagi. Ya, saking sedihnya barangkali ya. Lalu datang Abu Bakar membawakan ayat, ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, dan seterusnya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, artinya manusia biasa, di mana rasul-rasul dan nabi terdahulu juga mati. Ya, jelas ini ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin hidup selama-lamanya. Maka Umar terjatuh, ya, seolah dengkulnya tidak bisa menahan badannya dan tersadar bahwa Rasulullah memang betul-betul sudah, ya. Ah, inilah Umar, ya, orang yang cepat sadar ketika diingatkan oleh ayat. Maka ketika kita ingin mengikuti perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, hendaklah kita cepat sadar apabila kita diingatkan oleh sebuah ayat. Ya. Ayat kedua. Surat Al-Hijr 85. Wa qala ta'ala fasfahis safal jami'. Maafkanlah, ampunkanlah dengan ampunan yang baik, dengan pengertian yang jami'. Di sini Allah mensifatkan ampunan itu dengan al-jami', sebagaimana sabar, fasabrun jami'. Ya, karena sabar, maaf itu jami', bagus sekali, baik sekali. Maka jika kita memiliki sifat pemaaf, berbahagia kita, bersyukur kita. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang sulit sekali memaafkan, tidak mudah memaafkan. Maka jika kita diberi oleh Allah sifat mudah memaafkan, ini sebuah karunia, sebuah nikmat yang wajib kita syukuri. Jika tidak, maka wajib kita tarbiyah diri kita, wajib kita paksakan diri kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena kemarin kita bahas bahwa sifat ada dua. Sifat yang merupakan pemberian dari Allah, anugerah dari Allah tanpa kita usahakan, sebagaimana sabda Nabi kepada Al-Asyad bin Qais ketika Nabi mengatakan, wahai Asyad, engkau memiliki sifat al-anad warid, sifat lembut, sabar, santun. Al-Asyad bertanya, apakah sifat itu aku usahakan sendiri? Apa pemberian dari Allah, anugerah dari Allah? Nabi menjawab, anugerah dari Allah. Dengan jawaban Nabi ini, tahulah kita bahwa manusia baik, sifat baik itu ada dua. Yang pertama, anugerah dari Allah dari kecil. Dari kecil sudah kelihatan sabar, dari kecil sudah kelihatan dermawan, dari kecil sudah kelihatan pemberani. Atau ada kalanya dia usahakan. Selama ini sangat sayang terhadap harta, fakir, jarang memberi. Begitu sering ngaji, dengar ayat, dengar hadis tentang keutamaan memberi, maka dia paksakan, dia lawan sifat bakilnya itu. Akhirnya dia menjadi dermawan. Ini luar biasa. Berarti dia berjihad melawan hawa nafsu. Yes. Melawan hawa nafsu bagian dari jihad, tapi bukan jihad terbesar. Hadis palsu yang mengatakan bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Keliru. Adapun melawan hawa nafsu bagian dari jihad, betul. Yes. Ayat ini mansukh, ya. Ayat ini mansukh, ya. Artinya ayat ini dengan ayat-ayat yang semakna itu Nabi disuruh sabar, Nabi disuruh memaafkan, Nabi disuruh membiarkan orang-orang musyrik, ahlul kitab yang mencaci maki beliau, mencaci maki Allah, mencaci maki Islam. Ada beberapa ayat di antaranya ini. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, ya, fa'fu wasfahu, ampuni, biarkan, gitu ya. Ayat ini mansukh, karena ayat ini makiyah, turun di Makkah. Sementara ayat-ayat Madaniyah mengatakan faqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian dapati. Tentu kita tidak bisa apa mengkompromikan dua ayat ini. Ya, bagaimana satu ayat mengatakan suruh maafkan, satu ayat mengatakan suruh bunuh. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan ayat yang pertama mansukh, yang nasikh ayat yang kedua. Ya, di antaranya yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah, bunuhlah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian dapati. Ini perintah dari Allah dalam Al-Quran kepada Rasul dan para sahabat setelah Rasul dan para sahabat punya kekuatan. Setelah punya kekuatan, maka Rasul dan para sahabat disuruh memerangi orang-orang musyrik, memerangi ahli kitab, bahkan memberi waktu 4 bulan kepada mereka yang bukan muslim, kepada mereka yang kafir, yang non muslim, untuk berkemas-kemas, untuk bersiap-siap meninggalkan Mekah dan Madinah. Yes, 4 bulan. Yes. Ah, tentu sebagaimana faedah bahwa pelajaran tentang Al-Quran dan Sunnah itu diambil al-akhir fal-akhir, yang akhir yang akhir, gitu. Ya, misalnya ada seorang sahabat di Mekah meriwayatkan Nabi berdiri ketika melihat mayat yang diusung, walaupun mayat itu orang musyrik. Yes. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan, kita tahu Abu Hurairah masuk Islam setelah perang Khaybar, berarti kira-kira tahun 7 Hijrah, akhir-akhir kan, kira-kira 4 tahun sebelum Nabi wafat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi tidak berdiri ketika melihat ada jenazah orang kafir diusung. Berani bertentangan. Maka mana yang dipakai? Riwayat ketika di Mekah apakah di Madinah? Riwayat Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah. Riwayat-riwayat Abu Hurairah apabila bertentangan dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud, misalnya Abdullah bin Mas'ud sudah muslim dari Mekah, termasuk As-Sabiqun al-Awwalun, yang awal-awal masuk Islam. Apabila Ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis dan hadis itu bertentangan dengan riwayat Abu Hurairah, maka Abu Hurairah yang terpakai. Karena Abu Hurairah meriwayatkan di akhir keislam, di akhir-akhir Islam, artinya menjelang wafatnya Nabi. Karena yang terpakai itu yang akhir. Yang kemarin-kemarin yang di Mekah mansukh. Gitu ya. Karena di dalam Islam ada faedah nasikh mansukh. Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada seorang qadhi, "Tahukah engkau apa itu nasikh mansukh? Tahukah engkau mana ayat yang nasikh, mana ayat yang mansukh? Mana ayat-ayat yang sudah terhapus?" Dijawab oleh qadhi ini, "Saya tidak tahu." Ali mengatakan, "Halakta wa ahlakta." Engkau sesat dan menyesatkan orang lain. Engkau binasa dan membinasakan orang lain. Maka mengetahui mana nasikh, mana mansukh adalah sebuah kewajiban bagi seorang qadhi, bagi seorang mujtahid, bagi seorang yang mengistimbatkan hukum. Adapun kita yang orang awam tentu tidak wajib. Ya, kita yang orang awam tahu, bagus, alhamdulillah. Enggak tahu, enggak apa-apa, asal jangan coba-coba mengeluarkan hukum. Siapa yang ingin coba-coba mengeluarkan hukum, maka dia berdosa kalau dia tidak mampu membebani diri dengan beban di luar kesanggupannya, adalah dosa. Saya Al-Quran tidak hafal, Sahih Bukhari Muslim tidak menguasai, lalu saya coba-coba mengeluarkan hukum, beristihad, menistimbatkan hukum, berarti saya berdosa. Saya telah membebani diri saya dengan beban yang di luar kesanggupan saya. Saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Kenapa saya bebani diri saya? Sedangkan Allah saja tidak akan membebani seseorang di luar batas kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sama ketika orang tidak sanggup sholat dengan berdiri, dia paksakan untuk berdiri, ini tidak baik, malah dosa. Dia tidak sanggup berpuasa Ramadan karena memang sakit parah, dia paksakan, maka ini bukan pahala, tapi justru dosa. Yes. Wa qala ta'ala, ini surat An-Nur ya. Ini hubungannya dengan kisah panjang tadi Sulifki. Yang baca kitab Sahih Bukhari tentu tahu tentang hadis Sulifki. Imam Bukhari membawakan bab khusus, judul khusus yaitu hadis Sulifki. Berita bohong. Berita bohong, dusta. Yaitu tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Panjang ceritanya. Yes. Intinya bahwa Aisyah ketinggalan dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat membawa Aisyah dalam sebuah peperangan, perang Tabuk. Kemudian ketika istirahat, Aisyah keluar dari apa? Tandunya ya kan, ditandunya. Aisyah ditandu, tidak berjalan ya. Ditandu, di apa, angkat oleh mungkin 4-6 orang ya. Diriwayatkan badan Aisyah kecil ya. Tidak terlalu berat. Jauh lebih berat tandunya. Maka ada Aisyah atau tidak, mungkin enggak berasa ya. Nah, ketika istirahat itu malam hari, Aisyah keluar dari tandunya untuk buang air, untuk buang hajat. Kemudian kembali lagi ke tandu tersebut, ternyata sudah tidak ada. Rasul dan para sahabat sudah berjalan. Itu tandu sudah dibawa, dan para pengangkat tandu itu tidak sadar bahwa tandunya belum sudah tidak ada. Aisyah keluar. Gitu. Nah, maka seorang diri Aisyah di situ, pikir Aisyah pasti nanti akan kembali lagi. Gak mungkin ditinggal. Ya, mau teriak-teriak juga gak mungkin ya. Nah, maka ditunggu. Tidak selang lama datanglah Sofwan. Sofwan bin Al-Mu'abba. Ya, dan Sofwan tahu bahwa ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa lagi ya? Maka Sofwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Sofwan turun dari untanya, Aisyah dipersilakan naik unta, dan Sofwan menuntun unta itu dari depan dan tidak berbicara apa-apa. Tidak ngobrol, tidak melihat, tidak apa ya. Menyusul Rasul dan para sahabat, dan akhirnya tersusul. Dan sadarlah Rasul dan para sahabat, Aisyah tertinggal. Lalu ceritanya begitu ya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada yang berbicara buruk sedikit pun tentang Aisyah dan tentang Sofwan. Tidak ada masalah sedikit pun. Karena para sahabat didikan Nabi SAW mengedepankan husnuzon, bukan suudon. Maka enggak ada perbincangan sama sekali. Setelah sampai di Madinah, ketika berita ini sampai kepada orang-orang munafik, sampai kepada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, mulailah dikarang-karang cerita, mulailah dibikin-bikin isu ini itu ini itu, yang intinya Aisyah selingkuh, subhanallah, ya. Dan itu setiap hari terus. Maka sampai ke seluruh kota Madinah, Aisyah begini, Aisyah begitu. Dari sini kita tahu bahwa berita bohong, berita mustahil, berita gak masuk akal, tapi kalau disebarkan setiap hari terus-terus, akhirnya akan dipercaya. Ya, ini sembuhan orang Yahudi. Sebuyan orang Yahudi itu begitu. Ya. Ikzib, ikzib, ikzib, ikzib, sedap. Ya. Bohonglah, bohonglah, bohonglah, bohonglah. Lama-lama orang percaya. Nah, ini kaidah orang Yahudi. Ya. Awal mula Yahudi menawarkan prinsip demokrasi, Plato awalnya, diketawakan orang. Ya. Mosok seluruh rakyat punya hak. Diketawain, gimana teknisnya, gak kebayang. Gak laku. Awal mula Plato menawarkan sistem demokrasi, gak laku di hari itu. Sampai di zaman Rasulullah, sampai di zaman abad ketiga ke apa, baru sekarang-sekarang ini, ketika diteriakkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, prinsip demokrasi, demokrasi, demokrasi, terus akhirnya semua orang terima. Demokrasi seolah menjadi agama, menggantikan agama. Seolah kalau ada pemimpin tidak demokratis itu dosa besar. Kalau ada pemimpin semau dia tidak demokratis itu aib yang luar biasa. Ya, karena terus seperti ini. Dan ini dipahami dan itu oleh Abdullah bin Sabah seperti ini. Ketika berbicara tentang Utsman, awal mula berbicara tentang Utsman tidak digubris oleh kaum muslimin, karena kaum muslimin tahu siapa Utsman, mulia, terhormat, menantu Nabi dua kali. Tetapi ketika fitnahan terhadap Utsman itu diulang, diulang, diulang, diulang, subhanallah, jangankan orang lain, beberapa sahabat tertipu, termasuk anaknya Abu Bakar. Kan anaknya Abu Bakar ikut marah terhadap Utsman saat-saat menjelang terbunuhnya Utsman. Gara-gara Abdullah bin Sabah ini. Jadi subhat itu terus digelincirkan, terus diucapkan, terus dikampanyekan. Ah, termasuk ini. Berita tentang diri Aisyah terus diucapkan, terus. Sampai-sampai Nabi sendiri sebagai manusia yang bukan malaikat dan wahyu belum turun, terpengaruh juga. Subhanallah. Jangankan yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam terpengaruh. Sampai-sampai Umar Aisyah disuruh pulang untuk sementara menunggu wahyu turun, pulanglah engkau ke orang tua, pulang ke rumah Abu Bakar. Subhanallah. Ya, terpengaruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, wahai Aisyah, Allah Maha Pengampun, mohonlah ampun kepada Allah kalau memang betul-betul engkau berbuat selingkuh. Kesel benar itu Aisyah. Diriwayatkan, yang meriwayatkan itu Aisyah, ya. Kesel banget dengan ucapan itu, kesel banget. Bagaimana enggak berbuat apa-apa disuruh minta ampun mengakui kesalahan. Ya. Wah, sampai Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan istrinya, ibunya Aisyah, ikut mendesak Aisyah untuk mohon ampun. Ya. Makin kesal Aisyah, dan di saat-saat itu Nabi datang, ya, entah mau apa, Aisyah siap kalau mau ditalak, ya. Tidak selang lama Nabi pingsan, ya, seperti biasa beliau menerima wahyu pingsan, dan ketika sadar, ya, beliau tersenyum dan membawakan ayat ini, ya, membawakan ayat dalam surat An-Nur ini yang menunjukkan bahwa Aisyah bebas dari tuduh. Aisyah tidak bersalah. Ya. Maka saat itu Aisyah mengatakan, saya tidak berterima kasih kecuali kepada Allah. Itu. Maksudnya saya enggak berterima kasih sama Rasulullah, saya berterima kasih kepada Allah. Masih kesal rupanya, ya. Enggak salah apa-apa dituduh. Gitu. Nah, di ayat ini di kisah tersebut Abu Bakar kesel, marah sama siapa? Mistah, ya. Mistah bin Utsatha ini salah satu orang yang menyebarkan bahwa Aisyah selingkuh. Banyak, salah satunya ini. Nah, kebetulan Mistah ini hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Nafkahnya, hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar adalah manusia yang banyak menanggung nafkah orang lain, terutama kerabat dekatnya. Salah satunya Mistah. Nah, demi turunnya ayat yang menyatakan bahwa Aisyah tidak bersalah, tidak selingkuh, bebas dari tuduhan, kesel Abu Bakar terhadap Mistok atas tuduhan Mistok, fitnahan Mistok. Maka Abu Bakar bersumpah demi Allah, akan aku hentikan bantuanku terhadap Mistok. Aku tidak akan bantu lagi, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistok bin Utsaimin. Ya, ucapan Abu Bakar inilah yang ditegur oleh Allah. Dari sini kita tahu bahwa Al-Quran bukan hanya menegur Nabi. Al-Quran bukan hanya menegur Nabi, tapi juga menegur sahabat. Ya, jadi keliru kalau kesalahan Rasul ditegur oleh Wahyu. Enggak, kesalahan sahabat juga. Kesalahan Rasul ditegur oleh Wahyu, kesalahan sahabat. Ini salah satunya. Dan itu banyak contoh lain. Dengan syarat apa? Bisa teruskan? Ya. Apakah seluruh sahabat ketika salah mungkin ditegur oleh Wahyu? Tidak. Akan berhenti teguran ketika Rasul wafat. Ketika Wahyu telah putus, tidak mungkin lagi ada teguran. Ya. Jadi teguran itu di zaman Wahyu. Di zaman yang Wahyu telah putus, enggak akan ditegur lagi. Ya. Ayat. Apa teguran yang dimaksud? Yaitu surat An-Nur ayat 22. Allahu Ta'ala wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah. Ya, ampunilah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka kalau Allah ingin mengampuni kalian? Nah, karena dengan memberikan bantuan nafkah kepada orang-orang miskin, memberikan bantuan kepada karib kerabat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Yes. Ini menyindir Abu Bakar. Seolah Allah mengatakan, apakah Abu Bakar enggak suka kalau aku mengampuni dia? Kalau suka dengan ampunanku, jangan hentikan bantuannya. Maksudnya seperti ini. Yes. Dan Abu Bakar faham. Kalau kita mungkin entah mungkin tidak paham kalau tidak jerangkan. Abu Bakar paham. Apa maksud ayat ini Abu Bakar paham? Maka Abu Bakar mencabut lagi sumpahnya dan Abu Bakar meneruskan kembali bantuannya terhadap keluarga Mistok. Tidak jadi dihentikan. Inilah Abu Bakar. As-Siddiq, Siddiqul Akbar. Yes. Maka hina sekali dan buruk sekali apa yang diucapkan oleh orang-orang Syiah Rafidah yang mencaci maki Abu Bakar, menjelek-jelekkan Abu Bakar, bahkan mengkafirkan Abu Bakar. Yes. Dan itu sudah harga mati. Itu sudah harga mati. Artinya kalau tidak mencaci maki sahabat, bukan Syiah. Ini harus dibongkar. Kalau mereka mengatakan enggak, bohong, ya. Atau katakan dia bukan Syiah, ya. Maka berhadapan dengan orang Syiah, apalagi berdebat, maka harus dengan syarat dia ngaku sebagai Syiah atau tidak. Kalau dia tidak mengaku sebagai Syiah, jangan dilanjutkan. Ya. Misalkan, apakah mereka ngajak dialog, ngajak debat, ya? Apakah Anda Syiah betul? Ya, kami Syiah. Ya. Anda mengakui bahwa Al-Qur'an sekarang ini asli, Al-Qur'an yang seperti zaman Rasul dan para sahabat? Iya. Maka berarti Anda bukan Syiah. Saya enggak mau berhadapan karena saya judulnya ingin berhadapan dengan orang tersebut. Anda bukan Syiah. Ya. Bagaimana para sahabat menurut Anda? Apakah orang baik, apa orang jahat, orang kufur? Kalau dijawab orang baik, berarti Anda bukan Syiah. Bohong. Ya. Apakah dia ngaku-ngaku Syiah atau dia takiyah? Karena inti dari seluruh ajaran Syiah, mau Zaidiyah, mau Ismailiyah, mau Isna Asyariyah, mau Imamiyah, sama dalam hal mencaci maki sahabat menjelek-jelekkan sahabat, memojokkan sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat, kecuali Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, Abu Dzar, Salman. Ya, tidak sampai 10. Kalau mereka mengatakan kami Syiah dan kami tidak menjelek-jelekkan sahabat, maka berarti bukan Syiah beneran. Ya, Syiah gadungan. Ya, maka enggak usah diladeni. Gitu. Kalau mereka ngakui, ya Abu Bakar kafir, Umar kafir, jahat, ah bolehlah diteruskan. Tapi kalau mereka mengatakan Abu Bakar orang baik, Umar orang baik, berarti bukan orang Syiah. Karena inti ajaran Syiah adalah menjelek-jelekkan orang-orang di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Ali, Hasan, Husain dan seterusnya tadi. Ya, maka tidak bisa ya, jangan sampai kita dibohongi oleh mereka. Ya, atas nama persatuan, atas nama kebersamaan, ya, lalu mengatakan mereka tidak sesat, mereka seperti madhab saja, madhab kelima, enggak bisa. Perbedaan antara kaum muslimin dengan Rafidah bukan seperti madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, tidak. Tidak. Ya. Ain As-Siddiq, Siddiqul Amr. Kemudian beliau menukil ucapan As-Siddiq Abu Bakar, bala wallahi inna nuhibbu an taghfir lana ya rabbana. Ucapan Abu Bakar menjawab ayat tadi. Karena ayat di atas wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, maafkanlah, ampunilah, tidakkah engkau suka Allah mengampuni dosa-dosamu? Dijawab oleh Abu Bakar, bala, bala, wallahi demi Allah, kami suka engkau mengampuni kami ya Allah. Ini jawaban Abu Bakar ketika turun ayat tadi. Dan Abu Bakar sekali lagi, thumma raja'a ila misrah ma kana yasiduhu minan nafqah, kembali memberikan nafkah kepada keluarga misrah. Yes. Dan apa misrah di apa, karena ini sebuah tuduhan, misrah diberi hukuman. Yes. Hukuman menuduh orang-orang baik berzina adalah berapa? 80 kali cambuk. 80 kali cambuk. Ini jauh lebih besar, lebih banyak dari minum khamr. Minum khamr kan 40 ya. Ini 80. Ya, berarti menuduh orang lain berzina ini lebih besar dosanya dari minum khamr. Ya. Dan persaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Jadi kalau nanti dia bersaksi lagi dalam sebuah masalah, dalam satu kasus, tidak boleh diterima, tertolak persaksian. Ya, misalnya saya pernah mengatakan, Pak Hakim, si Fulan dan Fulana berzina. Ya, sementara saya tidak membawa saksi bukti, maka saya dicambuk 80 kali. Dan nanti pada satu saat saya bersaksi lagi, tidak akan diterima. Tidak boleh diterima. Ya. Terlepas saya bohong atau tidak. Terlepas saya bohong atau tidak. Karena aturannya seperti ini, prosedurnya seperti ini. Walaupun saya benar, misalnya, seperti Abu Bakar. Siapa yang menyaksikan kejujuran Abu Bakar bersama dua orang sahabat. Jadi bertiga mereka melihat Fulan dan Fulanah berzina. Tidak mungkin mereka bohong karena Abu Bakar adalah seorang sahabat. Tapi karena memang kurang satu, ya Umar terpaksa memaksa mereka untuk mencabut kembali persaksiannya. Kalau enggak, dicambuk 80 kali. Yang dua orang ini karena takut dicambuk, mencabut persaksiannya. Abu Bakar tidak. Maka Abu Bakar dicambuk 80 kali dan Abu Bakar kalau bersaksi tidak diterima. Karena begitulah kaidah luar biasa. Ya. وهذه الآية تدل على حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. Ayat di atas menunjukkan betapa Allah itu hilm, ya, lembut, dermawan, ya, pemaaf, pengampun di hadapan atau terhadap orang-orang yang zalim. Kan zalim kan menuduh Aisyah Ummul Mukminin berzina, kayak apa zalimnya? Tetapi Allah justru menyuruh Abu Bakar untuk terus menafkahi dia, menafkahi Misbah. Ya, berarti Allah betul-betul sabar, hilam, karam, dermawan, ya, lembut. Wa taqarrara anna al-jazaa'a min jinsil 'amal. Dan ini seperti kaidah bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Apa jenis amal yang dilakukan oleh Abu Bakar? Mengampuni, ya. Kan kesal Abu Bakar. Putrinya yang sangat mulia, yang dipilih oleh Nabi sebagai istri, dan itu berdasarkan wahyu. Kan mimpi, kan? Kan Rasul menikahi Aisyah berdasarkan mimpi. Padahal mimpi seluruh Nabi adalah wahyu. Maka wahyu. Beliau dianjurkan, diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Aisyah wahyu. 3 malam berturut-turut. Ya, ada tirai, Nabi disuruh menyingkap, di dalam tirai itu istrimu, Nabi menyingkap, ternyata itu Aisyah. Ya, kemudian mimpi lagi seperti itu, disuruh menyingkap tirai itu istrimu, disingkap Aisyah. Sementara waktu itu Aisyah baru berumur 6 tahun. Maka dinikahi oleh Nabi. Setelah Nabi mengkhitbah tentunya kepada Abu Bakar, Abu Bakar menikah. Ya. Kemudian bersama dengan Nabi satu rumah ketika di Madinah dalam usia 9 tahun. 9 tahun. Ya. Berarti ini wahyu. Berarti bukan main-main. Aisyah ini siapa? Ya. Kok dituduh berzina? Siapa yang gak kesal? Ya. Ayahnya Abu Bakar. Gitu. Makanya udah begitu dia dibantu lagi oleh Abu Bakar. Maka sesuatu yang mungkin dikatakan wajar kalau kita mungkin, ya, stop bantuan. Gitu. Tapi karena Abu Bakar ini mengampuni, udahlah diampuni, diampuni, nggak usah dibalas, bantuan tetap dijalankan, maka Allah akan mengampuni Abu Bakar. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Siapa yang pengampun, pemaaf, Allah akan memaafkan dia. Ya, maka jangan sampai waliyadu billah kita, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah gara-gara kita sulit memaafkan orang lain. Keras hatinya, kaku perilakunya, ya, dendam gak hilang-hilang. Padahal sudah minta maaf, sudah nangis-nangis, ya, sudah memohon, mengiba, minta dimaafkan, masih mengatakan saya gak mau memaafkan. Keras. Jangan sampai gara-gara itu lalu Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita. Karena al-jazaa' min jinsil 'amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka jadilah pemaaf. Maafkanlah, maafkanlah. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Ya. Wa kama taghfiru dzanba man adnaba ilaik. Sebagaimana engkau memaafkan dosa orang yang berbuat salah kepadamu, yaghfirullahu lak, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, al-jazaa' min jinsil 'amal. wa kama tatfahu yutfah anka, dan sebagaimana engkau memaklumi maka engkau akan dimaklumi, engkau memaafkan maka engkau akan dimaafkan. Ya. Kemudian Ali Imran 134, qaulullah taala wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang memaafkan orang lain dan Allah menyukai orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ini ayat menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, yang tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Apabila sekali berbuat dosa langsung mohon ampun kepada Allah. Salah satunya ini wal 'afina 'anil nas. Mereka memaafkan, mudah memaafkan orang lain. Sangat mudah memaafkan orang lain. Ayat terakhir As-Syura 43, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh itu merupakan azmil umur, perkara yang dicita-citakan, perkara yang besar, keberuntungan yang besar orang yang mudah memaafkan. Maka bersyukur kita, berbahagia kita apabila kita diberi anugerah oleh Allah gampang memaafkan. Jangankan dia minta maaf, belum minta maaf kita sudah terbuka hati kita. Ini luar biasa. Ya. Dan sekali lagi, ini tidak sembarang orang. Allah pilih orang-orang tertentu. Nah, karena itu kebanyakan yang tidak bisa, ya usahakan. Karena kita tidak boleh menyerah terhadap watak asli, kan? Seperti tadi, watak asli bakhil. Apakah kita turuti kebakhilan kita? Jangan. Watak asli temperamen, mudah marah, gampang emosi. Apakah kita turuti sifat seperti ini? Jangan. Tidak boleh kita menyerah terhadap watak asli. Karena sebagian syubhat yang beredar di masyarakat, watak itu tidak bisa dirubah. Kalau sudah bawaan bayi, watak sudah enggak bisa dirubah. Minimal mereka mengatakan sulit sekali, mustahil. Jangan. Ini keliru besar. Ini keliru besar. Dalam Islam semuanya bisa dirubah. Kita lihat Abu Bakar, kita lihat Umar. Ini contoh yang luar biasa. Tentu antum tahu seperti apa sifat Abu Bakar, lembut, santun, enggak suka perang. Seperti apa watak Umar aslinya? Oh, suka perang, bentar-bentar nyabut pedang, bentar-bentar bunuh dan seterusnya. Tapi menakjubkan sekali ketika Rasul wafat, ketika muncul orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.